المقطوع والموصول قسم لي لكم لا لا يا فؤاد أيوة مقطوع باتفاق الموصول باتفاق نعم والخلاف والقطع هنا الأصل أو الفروع الفرع أي ثمامة أصل طيب ما هو الفرق بين هذه الثلاثة من حيث الوقف أنا بدلها أنا أقول لك يا آدم لا كيف كيف إذا كان الأول أول إيش إذا كان في كلمة إذا كان في كلمة موصولة موصولة المقطوعة يجوز الوقف الموصولة لا يجوز وإذا ما حصل خلاف إذن يجوز هذا وهذا الكلمات التي ذكرنا تذكر هذه الكلمات التي أخذنا كثير ها؟ لا هذا ماذا؟ بماذا في القطع؟ إيش من كلمة؟ الوصل أصل وصل أولا الوصل كلمات التي أخذنا إيش من كلمة؟ ألا كم وعد القرآن؟ إلا وألا أنا إنك حرف نداء نعم هذا تنبيه عندك ألف لام معرفة ها؟ حينئذ نعم dan yang lain yang banyak sekali kemudian berbeda-beda juga di sini nah. Antara kitab tajwid satu dengan lainnya juga berbeda-beda nah, jadi agak repot untuk padukan nah, dalam permasalahan ini maktu mausul berbeda-beda kitab tajwid satu dan lainnya. Jumlahnya juga berbeda-beda. Nah, jumlahnya juga berbeda-beda satu dan lainnya. Saya masuk berikutnya. Sepakat di mushaf tentang terputusnya. Di alam haitsuma wa amman wa iyama wa ilyasin. Ini terputus. Kalau terputus berarti boleh nanti berhenti pada an. Nah. Hai an. ayya ma tad'u falahul asmaul husna misalan il. Tapi Ilyasin ini ya agak masih di sial situ. Bagaimana artinya dengan il? Enggak pantas. Nah. Mungkin terjadi persisian di sini. Baik, selanjutnya terjadi perbedaan di mushaf antara terputus dan tersambung. Nah, kalau terjadi persisian tinggal melihat aja. Kalau di mushaf misalnya terputus, ah kita boleh mengamalkan keduanya. Nah, tapi kalau di mushaf misalnya disambung, maka kita sambung saja. Hal bahwa untuk memudahkan karena jadi persisian tadi. Maksud juga kullama amimma abis sama dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di mushaf disambung, kalian sambung, kalau di mushaf diputus, putus untuk memudahkan saja. Nah. Selanjutnya, tak tanwin ini bisa terjadi dalam fi'il, bisa terjadi dalam ism. Adapun yang fi'il maka ditulis dengan ta matwiyah sehingga tidak perlu kita cantumkan dalam buku ini, seperti qalat, waddat, nah, enggak ada di sini. Kemudian wa'anat, wa'anatil wujub, nah, qalat, waddat, nah, wa'anat, in fatarat, uzlifat, nah, fa'amanat, dan lain sebagainya. Jadi kalimat-kalimat terjadi dalam fi'il, kalimat-kalimat yang terjadi dalam fi'il. Dan di sini tertulis dengan tak matwiyah bi'ijma, baik dalam kitabah atau dalam ras Uthman, maka tidak perlu kita tentukan di sini. Ada yang terjadi dalam ism, terjadi dalam ism, tidak apa terjadi dalam fi'il, kalimat apa aja. Thumma waddat wa'anat, zakarna in fatarat uzlifat, apa lagi, fa'amanat, zahabat, banyak sekali di Al-Quran, banyak sekali. Karena disian, maka tidak perlu kita temukan di sini. Pagi hari banyak flu. Baik, kita baca sekarang ta'anis yang bagi menjadi dua, matwiyah marbutah. Maksud ta'anis adalah ta' yang diletakkan di akhir kalimat yang ditulis dengan ta' matwiyah dan ta' marbutah. Cara membaca ketika waqaf atau berhenti ada perbedaan di antara keduanya. Tak matwiyah cara bacaan dengan tak juga ketika berhenti, tak marburah cara bacaan dengan ha. Tak matwiyah ada yang ada dalam Al-Quran ada 13 kalimat. sebagian mengatakan 16 kalimat. Nah, tambahannya yaitu bayyinah, jimalah, ghayabah. Bayyinah, jimalah, ghayabah. Nah, tiga apa yang 16. Sebagian mengatakan 13. Nah, jadi kalau yang 16 ditambahi tadi. Apa? Bayyinah, jimalah, ghayabah. Baik. Rahmat sekarang untuk melihat. Nah, rahmat yang ada di surah Al-Baqarah, A'raf, Hud dan sebagainya. Itu melihat dalam surah Al-Baqarah. Ayat 218. Di sini tertulis dengan tak matwiyah. Jadi kalau berhenti nanti jadi rahmat. Yarjuna rahmat. Demikian. Sebenarnya mau kita cantumkan jadi satu ayat penuh begitu. Baik. Kemudian nanti baru Al-A'raf satu ayat penuh. Kemudian Hud satu ayat penuh, Warum dan sebagainya. Akan tetapi nanti membutuhkan banyak halaman ya. Mungkin satu kalimat bisa satu halaman. Ya, satu kalimat satu halaman. Sehingga kasihan yang tidak punya uang. Nah, yang tidak punya uang nanti enggak jadi belajar. Nah, bukunya jadi tebal sekali segini mungkin. Nah, biarkannya mungkin sampai berapa? Mungkin 40.000. Nah, yang diringkas rahmat jadi sendiri situ nanti contohnya. Nah, kalau kita nulis untuk memperbanyak, nah halaman mudahnya ya enggak, tinggal nulis ayatnya. Ya, nulis ayatnya. Nah, ini mungkin satu kalimat rahmat bisa satu halaman. Demikian juga sebelumnya tadi yang maktub wa mausul sebagian menulis sampai 15 halaman. Nah, kita menulis hanya satu setengah halaman. Ini juga tak tanis sebagian menulis sampai 10 halaman. Nah, belum yang 6 seperti bacaan asing ini. Wa malaihi berapa tempat tulis semuanya? Nah, wa malaihim enam. Berapa tempat misalnya? Nah, kemudian wa samuda berapa tempat? Wah, kata jadi banyak mengambil halaman nanti. Mari kita ringkas. Tentunya dengan ringkasan banyak berkurang, ya enggak? Banyak berkurang namanya ringkasan. Berhenti dengan tak matuhi ya. Ulaika yarjuna rahmat. Amin. Ini dalam surah Al-A'raf 56. إن رحمة الله قريب من المحسنين. من؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. Berarti pada rahmat pakai takmar, takmatwiyah di situ. Tapi sekarang yang di surah Al-Baqarah untuk melihat. Ada rahmat lagi enggak? Yang rahmat selain kalimat ini. Jadi selain kita tulis ini, ini kalau ada tulisan rahmat, nah ditulis dengan tak marbutah. Nah, surat apa aja rahmah? Assalamualaikum rahmat. Rasul. Tak marbut. Wa fi nuskhatiha huda wa rahmah wa isra. Ayat berapa? Nah, tentunya di sini ditulis dengan tamar butoh. Nah, sehingga kalau dalam surah Al-A'raf 154 maka dibaca dengan tak marbutah. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah. Amin. Selanjutnya, pada nikmat dia juga, dia mungkin bisa dilihat sendirian dia, tidak sendiri aja. Jadi tulis dengan tak matawiyah di surah Al-Baqarah Ali Imran Ma'idah Fatir sebagainya. Baik, jadi tambahnya tadi sebagian menambah. Dengan 16 kalimat sebagian 13. Nah, maksudnya menambah 16 Imam Al-Khusari. Bukan pakai Hussari, tulisnya jangan keliru. Al-Khusari. Saatnya pendek. Penulis harus lebih waspada. Kemudian yang fi'il itu sudah kita katakan. Nah, fi'il ditulis dengan tak matwiyah. Nah, baik menurut kaidah imla'iyah atau dalam rasm Utsmani. Nah. Masuk berikutnya pada bacaan-bacaan asing. Yang ini sudah kita ambil pada pembahasan sebelumnya, mayoritas. Cuma ini kita kelompokkan. Kita kelompokkan wa malaihi untuk melihat di situ dalam surah Al-Qasas. Nah, 32 kemudian dalam surah Yunus. Nah, 75 83. Tulis belum? Masih daurah belum tulis. Wa malaihi untuk melihat di surah Yunus 75. Nah, 83 7583 Al-A'raf 103 Ibn al-Hud 97 Al-Mu'minun 46 Az-Zukhruf 46 juga. Nah, 46 Al-Qasas sudah tulis di sini. Al-Qasas sudah ada di sini. Al-Qasas 32 sudah ada di sini. Baik, kita lihat sekarang dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 46. Kita baca bersama-sama. Jadi lam, lamnya dibaca pendek, i-nya juga dibaca pendek. Lam alif itu, alif dan ya dianggap tidak ada. Ila fir'aun wa mala'ih. Demikian. Ila fir'aun wa mala'ih. Ila fir'aun wa mala'ih. Demikian. Ila fir'aun wa mala'ih. Nah, jangan sampai ini dibaca wa mala'ih. Nah, jangan sampai begitu. Lihat juga dalam surah Yunus 85. Sama di situ. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun wa mala'ih. Bian. Ya. 75 kan? Yang 83 sekarang wa malaihim. Jadi 75 wa malaih dan 83 itu wa malaihim sama di situ. Nah, min fir'aun wa malaihim ay yaftinahum. Ya. Jadi wa malaihim berada tempat surat apa ya? Sama. Ada dua tempat. Satu tempat saja. Jadi wa malaihim satu tempat, sedangkan wa malaihi di banyak tempat. Banyak tempat. Kemudian la ta'manna di situ baru kita tulis ismam, tambah di situ dibaca dengan ismam dan ro. Baca dengan ismam yaitu bibir membentuk dhammah, nah, harus berguru langsung, nah, dan ro. Nah. Ya boleh ismam, boleh ro. Ini bawaan dari Yaman. Nah, tidak berhenti pileknya. Tapi sudah kita ambil sebelumnya juga. Itu sudah kita ambil pada pembahasan sebelumnya. Tapi pada Wasamud. Wasamud ini di surah Ankabut ayat 38. Nah, demikian pula An-Najm ayat 51 Wal Furqan di ayat di sini sudah ditulis 38. Nah, Wahud 68. Nah. Di Wasamuda walaupun nanti ada qiraah di sana yang pakai Wasamudaun ala qiraah. Bahkan yang lebih banyak itu pakai tanwin. Yang lebih banyak pakai tanwin. Nah, daripada yang tidak pakai tanwin. Tidak mendukung. Tapi kita lihat sekarang dalam surah. Nah, Al-Furqan ayat 38. Halaman 363. Wa وعاد وثمود. جميعاً. طيب. Kalau yang memakai tanwin tentunya berhentinya dengan memakai fathah, dipanjangkan dalnya. Kalau yang memakai tanwin wa'adan wa samudan. Nah. Wa'adan wa samuda. Yan. Wa'adan wa samuda. Kemudian kalau menyambung pakai itu kan gunnah. Yang kalau jumhur sini. وعادا وثمودا وأصحاب الرس. يل. وعادا وثمودا وأصحاب الرس. نعم. Ini yang kira jumhur, yang kira yang kita pakai dengan pakai fathah tanpa tanwin. وعادا وثمودا وأصحاب الرس. يل. Ashab al-Ras, Ashab al-Ras, siapa nabinya? Alhamdulillah bin Safwan. Terjadi perselisihan. Nah, terjadi perselisihan di situ. Wa Ashab al-Ras. Tapi yang diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Qayyim. Dalam kitab Al-Mujtaba. Dalam kitab Al-Mujtaba. Wa Ashab al-Ras. Enggak bisa nalkin, enggak bisa nalkin karena nah flu. Tapi kita habiskan.